Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum san ila yaumiddin amma ba'd. Fadhilah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-50 belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huya wa Takrib. Kita sampai di bab salat khauf. Ya, kemarin kita sudah baca bahwasanya di sini sebutkan salat khauf ada 3 cara ya. Yang dipilih Imam Asy-Syafi'i adalah 4 cara, tetapi sini musannif hanya menyebutkan 3. Dan sebenarnya adalah caranya lebih dari 3, lebih dari 4. Ya, kalau pensyarah menyebutkan sampai 6 cara, walaupun sebenarnya mencapai 16 cara. Kemudian cara pertama kita sudah baca kemarin, yaitu ketika musuh tidak di arah kiblat, maka imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama imam, kelompok kedua berjaga-jaga. Kelompok pertama sholat bersama imam dari takbiratul ihram sampai selesai rokaat pertama. Kemudian nanti menyempurnakan sendiri sampai salam. Sedangkan imam masih dalam posisi berdiri menunggu kelompok berikutnya datang. Nah, kelompok yang menyelesaikan sholatnya sendiri tadi, ketika sudah selesai, kemudian menuju tempat berjaga-jaga dari kelompok lain. Kemudian kelompok yang lain yang belum sholat tadi, nah, datang menuju di belakang imam, sedangkan imam dalam kondisi masih berdiri, ya, disunahkan untuk memperlama berdirinya agar ya, kelompok yang datang ini tadi bisa membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai, sekiranya sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka imam kemudian rukuk diikuti makmum di belakangnya. Sampai imam tasyahud. Nah, imam tasyahud. Kemudian karena imam sudah di rokat kedua, maka dia tasyahud. Nah, sedangkan makmum masih rokat pertama, maka ketika imam di duduk tasyahud, makmum ini yaitu bangkit untuk menambah kekurangan ya, yaitu bangkit di rokat ke-2 sedangkan imam masih dalam kondisi duduk tasyahud. Nah, kemudian nanti menyusul yang kalau makmum ini ya, dia tidak meniat mufaraqah. Ya, berdiri membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai nyusul tasyahud bersama imam, kemudian salam bersama imam, selesai tata cara sholat yang pertama. Qala asy-Syarifu rahimahullahu taala wa hadhi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzati riqa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dzatu riqa. Nama tempat ya di Najd di Ghatafan. Sumiat bidzalika dinamakan seperti itu li'annahum raqa'u fiha rayatihim. Karena mereka yaitu memperbaiki atau menambal memperbaiki bendera-bendera mereka, royah mereka. Wakila ghairu dzalika dan dia mengatakan tidak seperti itu. Maksudnya dinamakan tadi Zatu Riko itu kenapa ada alasan-alasan yang lain. Pasani, tata cara yang kedua. An yakuna ini namanya sholat Zatu Riko. Ya, kemudian ya kita baca dulu yang cara yang kedua. Masan yang kedua an yakuna fi jihatil kiblati. An yakuna yaitu al aduwu ya, musuh di arah kiblat. Di arah kiblat. Kalau tadi kan an yakuna al adu fi ghairi jihatil kiblah cara pertama. Cara kedua, musuhnya di arah kiblat. Kalau tempat kita yang musuhnya di arah barat. Fi makanin la yasturuhum an a'yunil muslimina syai'un. Yaitu di satu tempat yang tidak tertutup dari pandangan kaum muslimin. Tidak ada yang menutupi suatu pun dari pandangan kaum muslimin. Jadi dia apa posnya terlihat ya. Karena kenapa di sini disebutkan fi makanin la yasturuhum an ayunil muslimina syai'un. Jadi tidak ada sesuatu yang menutupi kaum muslimin untuk melihat musuh. Jadi musuh di arah kiblat, kaum muslimin bisa melihatnya secara langsung. Bagaimana kalau musuh di arah kiblat dan tertutup sesuatu? Maka yang kemarin, yang cara pertama itu kan disebutkan an yakuna al adu ya fi wairi jihatil kiblah. Nah, bagaimana kalau di kiblat tapi tertutup? Ya disebutkan di hasil al-Bajri yaitu ini yang ibarat sebelumnya ya, ibarat sebelumnya yang tata cara pertama musannif mengatakan an yakuna ala dhuwu fi ghairi jihatil qiblah yang sudah kita bahas tata caranya di hasil al-Bajri disebutkan au fiha atau fi jihatil qiblah wasama satir atau di arah kiblat tapi ada penutup. Jadi kalau di arah kiblat berarti dirinci, kalau ada penutupnya penghalangnya, maka ini diikutkan cara pertama. Yaitu sama saja dengan dia musuh di selain arah kiblat. Musuh di selain arah kiblat. Jadi kalau musuh di arah kiblat ada penghalang penutupnya, maka ini tata caranya sama dengan tata cara ketika musuh di bukan arah kiblatnya. Di selain arah kiblat yaitu tata cara yang pertama. Adapun kalau musuh di arah kiblat dan tidak ada penutup yang menghalangi pandangan muslimin kepada musuh, maka ini cara yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Hasyarih fi makanin la yasturuhum an ayunil muslimina syai. Maka mafhum dari ibarat di Hasyarih ini mengatakan bahwasanya kalau tertutup berarti tidak masuk sini, ya kan? Karena ini beliau memberi qaid, cara ini yaitu dilakukan ketika musuh di arah kiblat dan tidak ada yang menutup pandangan kaum muslimin kepada musuh-musuh tersebut. Baik, wa fil muslimina kasratun tahtamilu tafaruquhum. Kemudian kaum muslimin jumlahnya banyak. Yang bisa memungkinkan untuk dipisah. Misalnya dibagi menjadi dua shof. Ya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan, disebut banyak di sini, misalnya kaum kufar 200, kaum muslimin juga demikian. 200 atau lebih misalnya. Kemudian tata caranya bagaimana wa ya suffuhumul imamu saffaini. Ya. Imam yaitu membagi menjadi saffain, dua saff. Misalnya. Baik, setelah dibagi dua saff. Ya, karena nanti bisa empat saff juga bisa. Wa yuhrimu bihim jami'an. Kemudian imam takbiratul ihram bersama dua shaf tadi, ya. Jami'an semuanya. Nah, nanti takbiratul ihram bareng bersama-sama, artinya dua shaf tadi juga, kemudian membaca Al-Fatihah semua, kemudian nanti ketika rukuk juga bareng, kemudian sampai iktidal juga masih bareng. Kemudian sampai situ. Jadi imam itu nanti diikuti oleh makmum dua kelompok ini, yaitu takbiratul ihram berdiri baca Al-Fatihah, kemudian juga rukuk, kemudian juga iktidal. Nah, nanti ketika sujud bagaimana? Nah, ini mulai ada perpisahan. Fa idza sajada al-imamu, maka ketika imam sujud fi raka'ati al-ula, di rakaat pertama, sajada ma'ahu ahadu shaffaini, maka sujud bersama imam salah satu dari dua shaf, ya. Misalnya shaf yang pertama. Ini mulai terjadi perbedaan gerakan di sini. Tadi sampai iktidal itu masih sama. Nah, ketika sujud nih nanti yang sujud bersama imam nih, ini posisi di rakaat pertama. Yang sujud bersama imam adalah salah satu dari dua shaf tersebut. Sajdata ini dua sujud. Maka di sini ibarohnya sajadah ma'ahu ahadu shaf ini. Shaf yang mana? Tidak disebutkan. Shaf pertama atau yang shaf kedua. Maka bisa mencakup dua-duanya. Ya. Misalnya shaf yang pertama ikut sujud, shaf kedua berjaga. Berjaga maksudnya bagaimana? Dia tidak ikut sujud. Posisi masih iktidal. Masih iktidal. Berjaga-jaga di situ. Ini bisa shaf pertama yang duluan ikut sujud. Kemudian shaf kedua apa? Berjaga. Dan nanti di rakaat kedua gantian. Shaf yang kedua tadi yang ikut sujud, shaf yang pertama yang berjaga. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi sampai di mana? Sampai posisi imam sujud diikuti salah satu shaf, misalnya shaf pertama. Kemudian shaf yang lain bagaimana? Wa waqafa as-shafu al-akhar ya rusuhum. Maka shaf yang lain masih posisi iktidal, masih berdiri di situ untuk menjaga mereka. Ya, imam bersama shaf pertama sujud, kemudian shaf yang lain yang kedua ini masih iktidal berjaga-jaga. Fa idza rafa'a al-imamu ra'sahu. Nah, ketika imam mulai bangkit, ya, maka sajadu walahiku. Ini yang sajadu siapa? Nah, tadi imam sudah bangkit ya, sudah bangkit ya, untuk berdiri. Maka di sini ya, si shaf yang tadi jaga, itidal tadi, sajadu, kemudian baru sujud. Ya. Kemudian baru apa? Baru sujud. Nyusul. Walahiku, kemudian mengikuti, ya, menyusul di untuk berdiri di rakaat ke kedua. Sehingga sang imam disunahkan untuk memperpanjang bacaannya seukuran bisa nanti yang nyusul ini bisa membaca Al-Fatihah. Wa yatasyahadu al-imamu bisofa ini wa yusallimu bihim. Kemudian imam tasyahud bersama dua saf tadi dan salam bersama dua saf tadi, dua kelompok tadi. Nah, ini langsung diputus seperti itu ya. Ya, seolah-olah sudah tahu pokoknya rokat kedua ya seperti itu juga. Ya tadi jadi nanti itu bisa apa? Posisinya nanti bergantian. Dan bergantian bagaimana? Gantian nanti di rokat kedua. Tadi kan kita ulangi ya. Di rokat pertama dua shof ikut bersama imam bareng terus sampai i'tidal. Kemudian dia imam sujud ya. Kemudian shof pertama kita andaikan shof pertama boleh juga shof kedua itu sujud bersama imam sajdata ini dua sujud ya kan. Berarti shof pertama ini mengikuti imam yaitu sujud duduk di antara sujud kemudian sujud lagi. Ya, baik sampai situ kan. Kemudian yang iktidal tadi masih berdiri. Dia mengawasi menjaga ketika imam dan shof pertama itu sujud, duduk dan sujud. Nah, fa'idha rofa'a tadi, imam berarti sudah bangkit, mengangkat kepalanya bangkit. Bersama siapa? Ya, bersama yang shof tadi juga. Ya, shof yang pertama untuk bangkit. Kemudian kan berdiri. Nah, yang i'tidal tadi nyusul. Sujud, duduk, sujud, sampai berdiri nyusul sama-sama berdiri. Ya, sudah paham di sini ya? Sama-sama apa? Berdiri. Dan disunahkan bagi sang imam tadi untuk memperpanjang bacaan di rokaat kedua meskipun nanti lebih panjang dari bacaan rokaat pertama dalam rangka menunggu yang ketinggalan tadi shof kedua tadi yang dia nyusul agar bisa nanti ikut dia berdiri dan bisa memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah. Nah, dalam kondisi ini berarti tadi sekarang sudah di rokaat kedua sama-sama berdiri kan. Imam berdiri, shof pertama berdiri, shof kedua berdiri. Baik, kemudian ini kan nanti mau tadi shof pertama yang ikut imam sujud. Ya, ya ini shof kedua kan nanti gantian yang apa? Yang mau ikut sujud. Ya, gantian shof pertama yang jaga. Nah ini nanti bisa bertukar, tukar tempat. Ya. Bisa bertukar tempat, yang shof kedua ini maju ke depan, shof pertama mundur ke belakang. Sehingga nanti yang berjaga itu posisi di belakang. Ya. Tadi kan shof kedua tadi, ketika dia masih itidal menjaga, kemudian dia nyusul sampai berdiri, sekarang posisi semua berdiri. Nah, kemudian yang shof kedua ini nanti kan mau ikut sujud bersama imam, sedangkan shof pertama ingin berjaga gantian. Tadi kan di rokat pertama shof kedua yang jaga. Nah ini mau gantian nanti bertukar shof kedua ini maju, shof pertama mundur. Nah ketika nanti posisi berdiri nanti ikut rukuk bareng, itidal bareng, kemudian imam sujud gantian yang ini sekarang sudah posisi di shof kedua ini tadi gantian masih itidal menjaga imam dan shof yang tadi ikut bersama imam sujud. Nah kemudian nanti dia menyusul ya. Dia yang itidal menjaga tadi menyusul sampai akhirnya duduk bareng bersama imam dan yang shof yang satunya. Kemudian disebutkan di sini wa yatasyahadu al imamu bi shofaini wa yusallimu bihim. Kemudian bareng-bareng salam. Jadi di sini apa? Di tata cara yang kedua ini takbiratul ihram itu bareng bersama imam, salam juga bareng bersama imam semua kelompok kan gitu ya, semua kelompok. Hanya bedanya di situ ada proses penundaan ya. Penundaan gerakan dalam rangka menjaga. Nah, di situ mulai ada penjagaannya adalah ketika mulai sujud. Nah, kenapa ketika berdiri tidak ada saling menjaga, ketika rukuk tidak ada saling menjaga, ketika i'tidal tidak ada saling menjaga? Karena di saat-saat itu masih memungkinkan untuk menjaga diri. Ya. Berbeda dengan sujud, ini sudah tidak memungkinkan menjaga diri. Nah, posisi sudah seperti itu. Sehingga ketika posisi sujud itu harus ada yang menjaga salah satu. Nah, sehingga itu gantian tadi, ya, caranya demikian. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi sudah kita sudah ada dua cara ini tadi. Wa hadhi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Usfan. Ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Wa hiya qaryatun, yaitu nama daerah desa Fitoriqil Haji Al-Misri. Jalannya haji yang dari Mesir. Bainaha wa baina Makkah marhalatan, antara Usfan sama Mekah dua marhalah. Sumiyat bidzalika li asfis suyur. Dinamakan demikian karena li asfis suyul, yaitu berkumpulnya tadi apa aliran. Baik. Kemudian sudah dua ya, sudah dua cara. Kemudian cara yang lain yang tidak disebutkan oleh musannif adalah cara di yang yang paling mudah mungkin ya. Cara. Jadi sebentar. Ada zaturiqa, kemudian tadi apa Usfan, kalau zaturiqa tadi apa musuh, yang cara pertama itu zaturiqa ya, musuh di arah selain kiblat ya, itu pakai zaturiqa tadi yang bergantian, yang satu bisa bersama imam takbiratul ihram, yang satu bersama imam salamnya, itu namanya zaturiqa, yaitu musuh di arah selain kiblat. Kemudian salat apa Usfan tadi, cara yang kedua itu di Usfan, salat Usfan. Nah, itu ketika apa musuh di arah kiblat, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan. Kalau ada sesuatu yang menghalangi pandangan tertutup, maka diikutan cara zaturiqa, cara yang pertama. Ini ada dua cara seperti ini. Kemudian ada cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Batni Nakhl. Ini caranya adalah ya bisa dibagi dua juga bisa. Kemudian nanti imam sholat dengan satu kelompok ini sampai selesai. Ini paling gampang caranya. Bagi dua, kemudian imam sholat bersama kelompok pertama sampai selesai takbiratul ihram, sampai salam bareng. Nah, setelah itu tinggal gantian. Nah, gantian ini kelompok kedua sholat bersama imam, sedangkan imam nanti masuknya apa nafilah, karena dia sudah sholat fardu tadi kan. Nah, kemudian ini masuknya nafilah bagi imam. Kemudian sudah selesai kelompok pertama, kelompok kedua datang, sudah sholat lagi sampai selesai. Nah, itu ya paling mudah di apa? Paling mudah dihafal caranya bagaimana. Pokoknya sholat sampai selesai, nanti imam ngulangi lagi sholatnya, gitu kan? Ya sholat nafilah, tidak mengapa sholat nafilah jadi imam kemudian artinya dia mengulangi sholat imam ini kan, sholat fardunya dan nanti jatuhnya nafilah. Ya, kemudian Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan salatu dzatu riqa, salatu dzati riqa afdalu min salati batnin nakhlin. Salat dzatu riqa ini tadi yang cara pertama ya, dzatu riqa itu lebih afdol daripada batnu nakhl. Batnu nakhl yang tadi salat sampai selesai bersama kelompok pertama, kemudian imam salat lagi sampai selesai biasa dengan kelompok kedua. Ini batnu nakhl. Ini lebih utama zatu riqa. Lebih utama zatu ariqa. Kemudian waqulun minhuma afdalu min salati usfan. Kemudian keduanya tadi zatu riqa dengan batu nakal lebih utama daripada salat usfan. Salat usfan yang cara kedua. Ini yang dipilih oleh Al-Alamah Ar-Ramli dan buku lain yang mengikuti beliau. Baik. Jadi sudah ada tiga cara ya. Tapi yang cara batu nakhl yang tadi cara yang paling mudah itu tidak disebutkan oleh musonib. Tidak disebutkan oleh musonib oleh Imam Abu Sija. Dan ini contohnya tadi sholat dua rakaat dan bisa juga sholatnya tiga rakaat atau empat rakaat. Tinggal nanti bergantiannya di rakaat berapa. Jadi bisa dua-dua seperti itu. Baik, kemudian cara ketiga yang disebut oleh Musonif, wasal itu yang ketiga. An yakuna fi syiddati al-khawfi wal tihamil harbi. Ini di kondisi syiddatil khawf. Sangat takut. Kemudian wal tihami al-harbi yaitu perang sedang bergejolak. Wa kinayatun an syiddatil ikhtilati bainal qaumi. Ini adalah kiasan untuk menggambarkan betapa betapa apa bercampurnya antara kaum yaitu ya musuh dan kaum muslimin. Sampai iltiham itu kan dia apa gabung gitu ya. Sampai menjadi, seperti menjadi satu. Maksudnya ini ketika perangnya sedang berkecamuk. Bihesu yaltas yaku lah mubadihim biba'din. Di mana? Yaitu tubuh-tubuh mereka menempel satu dengan yang lain. Fala yatamak kanuna mintar kilkital. Maka tidak bisa, tidak memungkinkan bagi mereka untuk meninggalkan perang kemudian untuk menyisihkan waktu untuk sholat karena sudah saking dia bergejolak sudah berkecamuk perangnya dan tidak memungkinkan untuk pergi gitu. Sudah pokoknya posisi sudah terjebak dalam peperangan maksudnya terjebak ya ya keluar sudah nggak bisa tadi pala ya tama kanuna minta rekil kital wala yaqdiruna ala nuzuli in kanu rubbana. Dia tidak mampu pula untuk turun dari tunggangan jika dia menunggangi tunggangan. Wala alal inkhiraf in kanu musyatan. Dan tidak bisa inkhiraf jika mereka dalam keadaan berjalan kaki. Jadi untuk apa istilahnya menuju sana berpaling ke sana sudah tidak apa memungkinkan. Jadi di sini menjadi apa? Yang menjadi patokan adalah tidak aman dari serangan musuh. Tidak aman dari serangan musuh. Ya, saya Al-Bajuri sebutkan zahirnya meskipun tidak terjadi harb perang, apalagi disyaratkan iltiham. Ya, intinya tidak disyaratkan perang ataupun iltiham. Nah, lebih-lebih iltiham. Jadi syaratnya pokoknya itu ada takut nanti tidak aman dari serangan musuh seperti itu. Jadi karena saking apanya bercampurnya tadi tubuh satu dengan tubuh yang lain diibaratkan sampai menempel jaraknya sangat dekat. Yang berkendara tidak bisa turun, yang jalan kaki tidak bisa berpaling untuk balik atau mundur dan lain sebagainya. Fa yusalli kullun minal qaum kaifa amkanahu, maka salat kaum tersebut, orang tersebut, kaifa amkanahu sebisa mungkin. Maka nah, tapi disyaratkan di sini tidak sholat kecuali waktunya sudah sempit, di mana sudah tidak bisa tidak tersisa waktu kecuali yang mencukupi untuk sekedar sholat. Ini di Hasan al-Bajuri disebutkan, ini disyaratkan oleh Ibnu Rif'ah. Ya, ini pendapat ini bisa diterima, pendapat yang kuat selama masih diharapkan ada rasa aman. Kalau tidak ada rasa aman ya, nanti boleh di awal waktu. Fa yusalli kullun minal qaum kaifa amkanahu rajilan ay masyan, dalam keadaan apa? Berjalan kaki tanpa menunggangi. Aw raqiban atau raqiban atau mengendarai. Mustaqbilal qiblati menghadap kiblah atau wa ghairu mustaqbilin lah atau tidak menghadap kiblat. Wa yudharuna fil a'mali al-katsirati fi shalah. Maka dimaafkan gerakan-gerakan yang banyak di dalam sholat. Al-dorobatin seperti pukulan-pukulan mutawaliyatin yang berturut-turut. Baik. Dan disebutkan kaifa amkanahu, bagaimana kalau dia tidak bisa rukuk dan sujud, maka berisyarat. Rukuknya dengan isyarat, sujudnya dengan isyarat, dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, akan agar terjadi perbedaan antara rukuk dan sujud. Dan boleh untuk saling iktida, saling menjadi makmum dan imam. Satu sama lain, meskipun arahnya nanti berbeda. Misalnya makmumnya kemudian belakang jadi di depan, imamnya di belakang, ini dibolehkan. Maka di sini salah satu tempat yang dibolehkan tidak menghadap kiblat. Kemudian gerakan-gerakan yang banyak ini, yaitu gerakan yang dibutuhkan dalam perangan, maka tidak mengapa tidak membatalkan sholat. Nah, kenapa di sini untuk perkataan tidak dibeli uzur. Ya, perkataan dan teriakan ya, tidak diberi uzur. Yang diberi uzur adalah gerakannya. Walaupun nanti dia ada kondisi darurat untuk misalnya memperingatkan kaum muslimin, misalnya dari orang kafir yang akan membunuhnya, ya, karena dalam perangan intinya memperingatkan, ya. Maka kalau maka wajib diingatkan, diberitahu gitu. Wajib diberitahu, tapi batal sholatnya karena dia ada kalam. Jadi di sini al kalam tidak diuzur, dijadikan uzur untuk bolehnya berbicara. Tapi kalau gerakan, gerakan diuzur, boleh. Nah, kalau senjatanya ada najisnya bagaimana? Biasa Al-Bajuri sebutkan wajib untuk membuang senjatanya. Yang misalnya jika ada najisnya, yang najisnya tidak dimaafkan. Kecuali jika nanti dikhawatirkan ketika dibuang senjatanya, maka menyebabkan doror, bahaya gimana perangnya. Maka wajib untuk dibawa, tapi nanti mengkodok, karena dia sholat dengan membawa najis. Menurut pendapat muktamad. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, kita lanjutkan masuk di bab baru faslun fi libas, bab tentang pakaian. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahullah ta'ala wa yahrumu, dan diharamkan ala rijali lubsu al-hariri wa takhotumu bidhahabi. Ya, diharamkan ala rijal bagi laki-laki, yaitu lubsu memakai al-harir, ya, sutra, mata khotum memakai cincin bizhab, dengan yaitu terbuat dari emas. Ya, di sini disebutkan haramnya untuk apa? Laki-laki. Dasaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Huzaifah radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsi al-harir wa dibaj wa an najlisa alaihi. Riwayat Bukhari. Dibaj itu apa, pakaian dari sutra yang dia tebal. Ini diharamkan bagi laki-laki memakai sutra. Al-Imam Haramain dan Al-Ghazali memberikan ilah. Ya, kata beliau, karena dalam sutra ini ada khunusah, yaitu nu'umah, luyunah, yaitu kelembutan, ke ya apa ya, kelembean, kelembutan, seperti itu. Nah, ini nggak cocok bagi laki-laki. Laki-laki kuat. Ya, kalau apa sutra itu ya cenderung seperti itu ya. Seperti lembut, nah, ya, dan seterusnya. Kalau laki-laki dah owi. Dan ini termasuk keharaman dosa besar. Yang diharamkan apa? Laki-laki, kemudian sehingga di sini perempuan tidak ya, mengeluarkan di sini perempuan. Kemudian diharamkan apa? Lubsu, memakai. Ya, ini memakai ini bukan qaid. Tapi musannif disebutkan memasukkan di sini memakai karena menulis dengan lubsu, memakai karena umumnya dipakai. Nanti dijelaskan oleh Sarah, Sarah. Karena kalau tidak memakai, dihukumi seperti memakai, misalnya duduk di atasnya, ini juga tidak boleh. Terus bersandar, ya, di, pada sutra, ya, tanpa ada penghalang, ini juga masuk bentuk dimasukkan dalam kategori istikmal. Lubsul Harir Sutra ini lebih umum dari qaz. Nanti ada qaz itu ya jenis sutra, tapi ini al-hairi lebih umum. Sehingga keluar dari qaid ini bahan-bahan yang lain ya, cotton, wool, kemudian yang lainnya meskipun mahal maka tidak haram bagi laki-laki. Ya, kalau ini haram sutra. Kemudian takhotum bi zahab juga diharamkan memakai cincin dari emas. Dan ini sebagian redaksi tidak ada teks ini, barang ini. Ya, sehingga keluar dari kata takhotum jadikan cincin itu misalnya ya, menambahi hidung ya atau gigi dari emas, maka ini tidak haram bagi yang nanti terpotong gitu ya, terpotong gigi misalnya atau hidung, dia terpotong meskipun memungkinkan untuk diganti dengan perak, tapi itu kalau diganti dengan emas masih dibolehkan. Watakhatumu bi zahab, keluar dari zahab, berarti kalau bukan zahab, berarti fidoh, maka ini tidak mengapa. Ya juz, bal yusan, ya. Bahkan disunahkan, ya, sel bajuri, memakai cincin, dengan fidoh ini ya juzu atau khotumu biha bil fidoh li rojul boleh bal yusanu bahkan disunahkan selama tidak berlebihan secara uruf, selama tidak berlebihan secara uruf. Wal qazi bukan qaz. Nah, ini jenis sutra. Karena tadi sudah sebutkan harir, wal qazi. Kalau harir itu lebih umum, qaz itu lebih khusus. Fi halatil ikhtiyari, ketika kondisi normal, bukan apa kondisi darurat. Nih, haramnya seperti itu. Maka la yahrum istimalu ma dzukira ala jihati liftirasi. Ini. Demikian pula haram menggunakan yang telah disebutkan tadi ala jihati liftiras dengan bentuk iftiras dibentangkan. Dibentangkan, didudui tanpa ada penghalang. Jadi kan disebutkan laki-laki haram apa alubsu memakai. Ya, sehingga alubsu ini memakai bukan apa? Lubsu bukan bukan qaid. Jadi kalau enggak dipakai haram enggak? Maka diikutkan istimal digunakan. Kategorinya kategori menggunakan meskipun tidak dipakai. Sebagaimana disebutkan oleh Asy'ari di sini, maka la yahrum istimalu ma dzukira ala jati lifiros. Bukan ala jati ya Pak, lubs. Bukan dipakai ya sebenarnya. Dihamparkan, kemudian didudukin misalnya. Ala ma dzukira tadi harid dan qaz tadi. Tentang harir, sutra, dan qaz. Wa ghairi dzalika min wujuhil istimalat. Dan selain dari itu, dari berupa macam-macam penggunaan. Ya. Wa yahilu lirijali lubtuhu lildarurati. Nah, tadi kan fi halatil ikhtiyar. Kalau darurat itu halal, boleh. Di asal bajuri ini adurrah di sini bukan qaid. Karena boleh kalau hajah, ada hajah. Jadi turun ini, turun ke bulan apa? Tidak harus mencapai darurat ya. Di asal bajuri disebutkan awil hajah. Hajah juga masih boleh. Maka darurat bukan qaid. Jadi harus ada darurat atau hajah. Ya, kalau darurat misalnya ini keburu mau dipakai untuk apa? Nah, di sini perang ya. Kemudian tidak mendapatkan kain dan baju yang lain. Ya, darurat. Kalau hajah ini contohnya untuk apa? Hajah misalnya untuk menghindari dari kutu atau menghindari dari mungkin yang penyakit yang tidak sampai membahayakan seperti itu. Ya, misalnya untuk menghindari penyakit kudis. Enggak sampai darurat. Itu kan hajat namanya. Demikian pula misalnya menutup aurat ketika sholat. Ya. Ya, itu hajat. Jadi di sini hajat juga masih menjadi boleh. Ya. Baik, kemudian wayahilu linisa'i lubsul hariri wakti rosuhu. Sekarang kalau perempuan guna halal boleh ya itu memakai sutra. juga apa? Pakai cincin dari emas. Dan semisal dengan cincin dengan emas yang selainnya ya. Selain itu, asalkan tidak berlebihan. Ya, misalnya kan ini perhiasan perempuan boleh ya. Di hasil bajuri disebutkan wamislu takhotum bidhahab wairuhu atau wairihi min anwa'il lubs. Jadi apa sesuatu yang dipakai selama tidak berlebihan. Itu ya, selama tidak berlebihan. Apalagi untuk perak, lebih lagi boleh lagi ya bagi perempuan. Waktu rosuhu kemudian di tentangkan juga nanti penggunaan-penggunaan yang lain ya, diduduki, disandari dan seterusnya perempuan tidak mengapa. Wayahilu lil waliyyi ilbasu sabi al harira qabla sab'i sinina wa ba'daha. Boleh bagi wali untuk memakaikan yaitu sutra, memakaikan anak kecil ya, jadi perwaliannya sebelum qabla, sebelum sab'i sinin wa ba'da, sebelum 7 tahun dan ataupun setelahnya. Sampai kapan ya? Sampai balig. Belum 7 tahun boleh dipakaikan sutra, setelah 7 tahun masih boleh sampai balig. Dan juga orang gila sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali. Aramli alalam Aramli mengatakan anna ma yajuzu lil mar'ah yajuzu lis sabi wal majnun. Semua yang dibolehkan bagi perempuan maka dibolehkan bagi apa? Anak kecil dan orang gila. Ya. Wa qalilu dhahabi wa katsiruhu ai istimaluhuma fit tahrimi sawaun, sama saja. Ya, ini sedikit, emasnya sedikit atau banyak. Kan tadi disebutkan takhotum bidhahab, tidak boleh kan? Kemudian ini di generalisir bahasanya sedikit ataupun banyak maka sama saja dalam penggunaan itu. Tetap haram. Wa idza kana ba'du saubi ibra'i saman. Jika di sebagian pakaiannya, bajunya terbuat dari ibra'i sam yaitu hariron sutra wa ba'duhu al-akhru. Bagian yang lainnya adalah bahan yang lain seperti cotton, cotton atau katanan atau linen masalan. Jazali rojuli boleh bagi laki-laki lubsuhum makanya malam yakunil ibroi samu waliban. Selama harirnya sutranya tidak lebih dominan. Ala huirihi tidak lebih dominan lebih banyak dari yang lainnya. Baingkana dari bahan yang lain. Baingkana huirul ibroi sam waliban ala. Maka jika lebih banyak yang selain sutra, maka halal. Maka ini istawaya fil asoh. Demikian pula kalau 50%, 50%, 50-50, maka halal menurut pendapat yang asoh. Jadi menurut musannif di sini, kalau bajunya campuran antara sutra dan non sutra. Itu halal malam yakun al harid atau ibrosam waliban. Boleh asalkan sarannya apa? Sutranya tidak lebih banyak. Berarti apa? Yang lebih banyak berarti yang ya atau sama ya. Berarti mafhumnya kalau apa? Dia itu boleh kalau sama 50% atau lebih banyak non sutranya ya, itu boleh. Karena tidak bolehnya itu kalau sutranya lebih banyak. Sutranya lebih banyak enggak boleh. Kalau sama masih boleh, apalagi lebih banyak non sutranya. Kemudian yang menjadi ibrah di sini adalah ukuran beratnya ya. Wal ibrah bil wazni, misalnya lebih sudah disebutkan, bukan yang nampak, ya bukan yang nampak dilihat. Maksudnya kalau misalnya yang terlihat nggak begitu banyak, ya sutranya. Kan tapi ternyata wazan beratnya sutra lebih berat, ya, maka ini nggak boleh. Jadi maksudnya di sini lebih banyak itu dari sisi apa? Beratnya. Berat mana? Gitu. Baik, demikian. Dan untuk berikutnya, faslun fi fil janais. Yaitu fima ya ta'alaku bil mayit min huslihi wa taqfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati bil mayiti al muslimi wairil muhrimi wa syahidi arba'atu asya husluhu wa taqfinuhu wa sholatu alaihi. Nah, insyaallah kita wa dafnuhu kita baca di pertemuan berikutnya, itu sudah terakhir dari kitab sholatnya. Karena nanti setelah itu sudah masuk ke kitab zakat ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai kitab sholat. Demikian yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.